aku di sini menebus kesalahanku, menutup kehilafanku. Oh Tuhan, ampuni dosaku ini. Aku terpuruk lantaran botol minuman. Botol minuman karena kekilafanku.